sekarang jarang datang. Apa salahku sayang, aku digantung kayak cemuran. Abangku sayang, kenapa teleponku dialihkan? Apa kau sudah bosan, datang cuma kalau butuh doa? Sudah.